langit, bisakah engkau berikan aku ayang? Kalau kedinginan, gak ada yang peluk bikin badan hangat. Eleh, kok badan jadi hangat? Nih, cobain si Janis. Janis? Kenalin nih, Janis, jahe merah jeruk nipis. Varian baru dari jahe merah mantap dan intra jahe wangi. Iya, ini enak. Jahe dan jeruk nipisnya berasa banget, seger. Iya, perpaduan jahe merah, jeruk nipis ini bermanfaat untuk membantu melegakan tenggorokan. Dibuat dari bahan alami dan gula asli, yang jelas sudah bersertifikat BPOM dan halal MUI. Kualitas terjamin, harganya terjangkau banget. Janis jahe merah jeruk nipis tersedia di pasar, toko terdekat dan marketplace Tokopedia atau Shopee Intra Official Shop. Go follow Instagram @intrajahe dan @jahemantap for further info. Natural ginger drink for your immunity. Diproduksi oleh PT Intrafood Singabera Indonesia.